Sari. Ayahnya atau suaminya berjuang bekerja, ibunya di rumah menyiapkan anaknya dengan harapan anaknya bisa menjadi penghafal Quran. Disekolahkan di satu tempat dekat dengan masjid kami, dikelola sebetulnya oleh masjid juga. Dia belajar menghafal Quran, ibunya mensupport luar biasa, merawat, mengantarkan sampai jatuh sakit. Tak dirasa ternyata kena penyakit jantung, Pak. Suaminya banting tulang dia bekerja untuk mensupport anaknya. Ibunya punya cita-cita saat dia mulai hafal juz 30 ingin diperdengarkan pada beliau. Anda tahu apa yang terjadi? Jam 2 siang datang anaknya diantar ayahnya menengok ibundanya yang sudah lemah. Mereka masih bisa tertawa. Ternyata dalam sakitnya ibunya masih menyiapkan hadiah untuk anaknya ketika dia bisa hafal juz 30. Minta diperdengarkan bacaan Qurannya, bercanda dengan anaknya, bahkan tertawa bersama. Anda tahu, ternyata anak yang hadir itu, yang diminta membacakan Quran dan tertawa bersama menyemangati ibunya, itulah pertemuan terakhirnya, karena 2 jam setelah itu dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu sisi, ada orang tua berpisah dengan anaknya tak mampu menyelamatkan anak dalam kemuliaan. Sisi lain, seorang ibu terkapar di rumah sakit sampai dengan wafatnya untuk menyiapkan anak menjadi penghafal Quran. Dan hiburan terbaiknya dan berita yang paling mulia, ia diwafatkan di waktu dia dilahirkan, lahirnya di waktu yang sama, maksudnya tanggalnya, bulannya, wafatnya di tanggal dan bulan yang sama, diiringi oleh bacaan-bacaan terbaik dari anaknya yang disiapkan dengan tawa gembiranya. Kami mengejar dari Bintaro, alhamdulillah punya kesempatan untuk mendoakan. Anda tahu teman-teman sekalian, seorang ibu yang terlihat biasa, mungkin suaminya bekerja dipandang biasa, tapi disolatkan oleh orang-orang yang tidak biasa. Saya bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan antum semuanya, orang-orang soleh yang datang menyolatkannya, ahli masjid, ahli ta'lim, ahli macam-macam. Itu sudah contoh bagi kita. Antum tidak harus jadi seorang ustaz untuk menjadikan pribadi soleh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadilah orang tua yang baik, siapkan keluarga kita dengan baik, karena kita tidak tahu kapan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, itu bagian yang pertama. Yang kedua, ada hal yang sangat penting dari ayat tadi, rangkaian surat yang dibaca. Ternyata Allah menurunkan hukuman pada masa Nabi Nuh alaihissalam itu bagi umatnya, bukan karena umatnya kurang pintar, bukan karena umatnya juga kurang kaya. Yang pintar di masa itu cukup beragam, yang kaya juga cukup banyak, tapi ternyata kurang adab. Ketika masyarakat kurang adab, maka jadi bencana dalam kehidupan bermasyarakat. Yang lebih berbahaya, ketika penuntut ilmu kurang adab, itu yang paling mencelakakan dalam kehidupan. Dan yang paling berisiko, ketika guru ustadz tidak punya adab, itulah yang kemudian memberikan bencana yang lebih besar dalam kehidupan. Karena itu kita akan sama-sama belajar bagaimana menata diri kita supaya memiliki adab yang terbaik. Saya juga belajar sebagai seorang guru, kemudian kita semua belajar sebagai seorang murid, dan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbing kita untuk menjadikan pribadi kita memiliki adab yang baik, yang dengan itu insyaallah memberikan maslahat bagi lingkungan kita. Saya mengamati kondisi kekinian, agak prihatin dengan hal-hal yang terjadi dan kita mungkin alami dalam keseharian di media sosial, di lingkungan keseharian kita. Coba perhatikan perbedaan dari beberapa tahun ke belakang. Sekarang begitu tipis antara perselisihan satu dengan yang lainnya. Isu naik sedikit sudah ramai kemudian dibicarakan. Ada perselisihan, ada saling cela dan sebagainya. Dan yang paling menggetirkan adalah pelakon digunakan untuk mencela orang lain atau misalnya untuk menyakiti orang lain. Maka saya bersaksi di hadapan Allah, saya tidak pernah mengajarkannya. Tunjukkan kemuliaan. Antum dicela, balas dengan suatu yang lebih baik. Doakan, berikan yang terbaik, respon dengan mulia. Itulah akhlak dan itulah inti keislaman kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepakat sampai di sini? Baik. Sebelum kita mulai, saya mau berikan sedikit cerita yang mungkin juga ini banyak dinanti oleh sementara teman-teman. Tapi sesungguhnya juga sudah saya berikan 2 kali kesempatan untuk menyampaikan ini, tapi masih ada sebagian yang menanyakan. Hari Jumat kemarin jam 17.03

Maka teman-teman sekalian, bukan sekedar ilmu, keberkahan bisa kita raih dalam kehidupan. Maka faedah belajar adab yang pertama, jika kemudian adab ini dimaksimalkan, ilmu bisa cepat kita terima, cepat untuk dipahami, dan mudah untuk ditebarkan dengan hasil yang sangat bermanfaat. Nah, bagaimana cara menghasilkan itu semua? Kitab ini menyampaikan pesan langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu saya katakan, keunggulan kitab ini tidak memperbanyak syarah dari penulisnya, tapi hampir semua penjelasan mengambil langsung dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya bacakan hadisnya. Saya ulang dulu dari yang kemarin untuk menyambungkan pada yang setelahnya. Amma ba'du faqad ruwiya an Aisyah radhiyallahu. Sebelum antum dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditanya dengan itu semua. Baik, mari kita lihat yang pertama. Kata Nabi, satu, an yuhsina ismahu. Yang pertama, memberikan nama yang terbaik. Ada beberapa bagian yang belum saya perdalam, sekarang saya pertajam di pembahasan ini. Pertama, an yuhsina ismahu. Hak anak dari orang tuanya, kewajiban orang tua kepada anak untuk memberikan nama yang baik bagi anaknya. Teman-teman sekalian, kalimat hadisnya mengatakan begini, an yuhsina. Yuhsina. Fokus ya. Lihat sini. An yuhsina ismahu. Untuk bisa memberikan nama yang terbaik bagi anaknya. Tapi yang paling menarik adalah kata baik itu di Quran itu bisa ada 5 sampai 6 kata, Pak. Satu thayyib. Thayyib, Quran surah kedua ayat 168. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Ya, Quran surah 2 ayat 168 paling kanan sebelah bawah. Saya pernah dan sering sampaikan ini, kalau disebutkan thayyib itu artinya kebaikan yang menghasilkan hasil langsung kepada fisik. Ya, jadi kalau disebutkan pada orang Arab kaifa haluk ana thayyib. Bagaimana kabarnya? Saya baik, thayyib itu artinya fisiknya sehat. Kuat, tidak ada masalah. Makanya di ayat ini dikatakan kalau Anda mau cari makan, cari makan dengan cara yang halal. Dari yang halal itu cari yang menyehatkan tubuh Anda, membuat fisik Anda baik. Misal Anda punya uang 5.000, kemudian ingin mencari makanan, dengan 5.000 yang halal itu cari makanan terbaik yang membuat fisik Anda sehat. Tidak semua makanan harus dimakan, tidak semua yang diinginkan harus dikonsumsi. Prinsip Quran yang membuat Anda sehat itu yang kemudian kita ambil dan kita konsumsi. Itu yang disebut dengan tayyib. Paham sampai sini? Baik. Dua, ada yang disebut dengan khair. Quran surah ketiga ayat 110 paling kiri sebelah atas di mushaf. Ya. Kuntum khaira ummah. Kalian umat yang terbaik. Kalau disebutkan khair, teman-teman sekalian, fokus baik-baik. Kalau disebutkan khair, maka yang dimaksud sifatnya. Sifatnya. Sifat jujur itu khair. Sabar itu khair. Tawadhu itu khair. Ada orang fisiknya sehat, tapi sifatnya kurang baik. Fisiknya thayyib, tapi sifatnya tidak khair. Kan ada bang thayyib tuh, dia sehat, tapi dua kali puasa, dua kali lebaran, gak pulang-pulang. Nah, ini khair itu lebih kepada sifat. Tiga, kalau sifat itu dipraktekan jadi sikap. Jujur itu sifat, tapi saat Anda disogok orang, kemudian Anda menolak dan mempraktekan kejujuran, itu sikap namanya. Sabar itu sifat teoritis. Kalau Anda dicaci, Anda menahan tidak membalas dengan yang buruk, dibalas dengan yang baik, itu sikap namanya. Saat sifat berubah menjadi sikap, maka berubah nama dari khair jadi ma'ruf namanya. Ma'ruf. Dan selalu digabungkan sifat dengan sikap. Sifat khair, kemudian sikap ma'ruf. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 104. Waltakum minkum ummah yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Ayo persiapkan satu kelompok generasi. Ayo, boleh bikin organisasi, bikin ormas, bikin kelompok kecil-kecil. Apa visinya? Sama-sama mengajak pada kebaikan dan mempraktikkan kemuliaan. Boleh, silakan. Ya, misalnya di level sekolah ada OSIS ya. Ada kemudian kelompok-kelompok yang lainnya misalnya, atau di masyarakat, atau misalnya kelompok pengajian, silakan sama-sama ngajak pada kebaikan. Dan setiap kebaikan itu diperlombakan. Lomba itu yang disebut dengan fastabiqul khairat. Quran surah kedua ayat 148. ya paling kanan sebelah atas. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Ya, setiap bagian tertentu, kelompok atau bahkan personal itu punya kecenderungan mungkin yang tidak sama. Yang satu senangnya kajian Quran, yang satu hadis, yang satu fiqih, yang satu mengajak tahajud sampai muncul tahajud call, yang satu menghidupkan Quran sampai muncul one day one juz misalnya, yang satu menghidupkan hadis sampai muncul one day one hadis. Silahkan, barangkali bisa berbeda, tapi kata Quran silahkan hadirkan perlombaan. Yang satu ngajak Quran, satu ngajak hadis, ayo silahkan. Yang belum mampu tahajud, hidupkan puasa. Yang belum mampu puasa, hidupkan tahajud. Itu yang disebut fastabiqul khairat. Jelas sampai sini? Nah, jadi kalau Anda misalnya cari dalil membuat komunitas yang baik, memperlombakan kebaikan, ini dalilnya. Nah, cuma dalam kehidupan itu, maaf mohon izin, tidak setiap kebaikan mungkin dikerjakan karena Allah. Belum tentu setiap kebaikan dimaksudkan karena Allah. Ya, maaf, ambil contoh yang umum saja. Saya tanya pada Anda, ada non muslim yang jujur? Ada. Ada non muslim yang tidak mau menerima sogokan? Ada. Ada yang non muslim yang sabar? Ada. Pertanyaannya, apakah kejujuran itu dilakukan karena Allah? Belum tentu. Tidak. Jangankan non muslim, orang Islam saja berbuat baik belum tentu dikerjakan karena Allah. Bahkan ada orang sholat kelihatannya ibadah, tapi kata Allah celaka dia. Fawailul lil musallin, celaka orang sholat. Orang sholat aja celaka, apalagi yang gak sholat. Jangan dibalik logikanya. Karena pernah ada orang bersyair, hayyam bina ilal khamri ya tarkus sholatil musallina, fawailul lil musallina walaysa sakirina. Yuk kita mendingan mabuk-mabuk aja daripada sholat. Karena neraka wel dipersiapkan untuk orang sholat, bukan untuk orang mabuk. Ya, Tuhan yang berfirman celaka untuk orang sholat, bukan untuk orang mabuk. Ah, ini mengambil sesuatu dipotong-potong, tidak paham isinya. Persis kelakuan orang liberal sekarang. Ya, jadi kalau liberal yang sekarang itu terlambat, dari dulu sudah banyak dan sudah diatasi oleh ayat-ayat Quran. Cara berpikirnya, yang sholat saja bisa celaka, apalagi yang nggak sholat. Tapi apakah setiap orang sholat celaka? Tidak. Teruskan ayatnya, jangan dipotong. Alladzina hum an sholatihim sahun. Yang lalai dalam sholatnya. Lalai bagaimana? Apakah yang lalai lupa bacaan? Apakah yang lalai lupa rokaat? Bukan. Kalau yang lalai lupa bacaan, lupa rokaat, bukan lalai pada pribadinya, barangkali karena banyaknya godaan setan yang terkumpul dalam benaknya. Buka Abu Daud misalnya, nomor hadis 857. Saat Anda mulai bertakbir saja, Allahu Akbar, itu kata Nabi, fayaqulu udhkur kada, udhkur kada. Setan itu sudah mengisi benak kita dengan berbagai macam hal. Silahkan praktekkan saat syuruk, nanti saya beri kesempatan. Anda belum takbir begini, itu kita bisa konsentrasi itu. Bisa tenang, tapi begitu Allahu Akbar, benar kata Nabi, Allahu Akbar muncul tuh. Wah, handphone belum dijawab, ini miss call belum dianu, kendaraan diparkir ada orang lewat dan sebagainya. Bahkan yang saya sampaikan sekarang itu bisa muncul. Kata Ustaz Adi akan muncul gini, itu setan itu, bukan Ustaz Adi. Datang dia. Hatta la yas'ural musalli kam rakatan yusalli. Sampai orang sholat tuh bisa enggak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Tapi yang dimaksud bukan alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yuraun, yang riya dalam salatnya. Orang salat pengen dilihat Allah, menghadap Allah. Dia salat pengen dilihat orang lain. Emang dia yang bisa ke masjid? Saya juga bisa, saya tunjukin nih, saya juga ada di Al-Azhar. Bahkan sebelum salat imam takbir dia selfie, ceklik. Dia upload, tuh saya berada di belakang. Yang begini nih yang celaka. Jadi enggak semua orang salat celaka, tapi yang saya mau sampaikan, orang sholat saja dengan kualitas seperti ini bisa celaka. Terbayang oleh kita semua. Jadi kalau pekerjaan tidak dilakukan karena Allah, maka ada persoalan tersendiri. Nah sekarang kalau kebaikan yang dimaksud, ma'rufnya, tayyib, khair, ma'ruf, dikerjakan karena Allah. Sholat karena Allah, baca Quran karena Allah, ta'lim karena Allah, bahkan yang paling sederhana, minum karena Allah, dia baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim, minum. Bismillahirrahmanirrahim, berangkat kerja. Bismillahirrahmanirrahim, bekerja. Bismillahirrahmanirrahim, kuliah. Itu ketika Anda kerjakan, tercatat nilai ibadahnya. Nah, perilaku Anda yang seperti ini, itu dalam bahasa Quran disebut dengan ihsan namanya. Ihsan. Mengerjakan sesuatu menjadi ibadah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dari mana taunya? Hadis Nabi kemudian di hadis riwayat Muslim, nomor hadis yang ke-8. Diambil oleh Imam An-Nawawi, ditempatkan di Al-Arba'in, nomor hadis yang kedua. Ketika malaikat datang menyamar bertanya tentang ihsan, Nabi menjawab, anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa'illam takun tarahu fa'innahu yarak. Anta'budallaha, engkau menjadikan aktivitasmu sebagai ibadah karena Allah. Bukan aktivitas biasa. Tidur jadikan ibadah, makan ibadah, minum ibadah, nulis ibadah. Makanya setiap aktivitas kita selalu didahului dengan doa. Silahkan cek, tidak ada dalam Islam yang tidak ada doanya. Silahkan cek, bandingkan dengan hal lain yang dianggap sebagai agama atau kepercayaan. Demi Allah saya katakan, hanya di Islam setiap aktivitasnya itu ada doanya. Spesifik lagi. Bangun tidur kita punya doa khusus. Gak bisa doa bangun tidur dibaca saat akan tidur. Beda apa? Silahkan cek. Mau makan ada doanya, minum ada doanya, antum masuk masjid ada doanya. Bahkan doa masuk dengan keluar beda. Gak ada orang masuk masjid baca doa keluar masjid. Orang keluar masjid doanya lain, kakinya diatur. Masuk masjid kaki apa? Kanan. Keluar masjid. Sekarang bandingkan, samping ini, samping masjid ada toilet. Masuk toilet ada doanya juga tuh, urusan toilet ada doanya. Coba masuk toilet beda dengan masjid. Masuk toilet kaki apa? Kiri. Keluar toilet kanan. Coba anda bayangkan, dari bangun tidur sampai tidur lagi itu ada doanya. Dan doa itu bukan sekedar kalimat formal yang disampaikan. Doa itu yang menjadikan aktivitas kita jadi ibadah. Ke toiletnya mah gak ada apa-apanya, cuman mengeluarkan yang masuk, sudah selesai. Dan gak ada bedanya, mau anda, mau yang beriman, mau tidak, ke toilet juga. Tapi bagaimana caranya masuk toilet punya pahala jadi ibadah. Kalimat menjadikan tercatat pahalanya, gak main-main. 10 pak, Quran surah 6 ayat 160, manja'ati falahu ashruam taliha. Siapa yang mengerjakan satu kebaikan, hasanah, dapat 10 nilainya. 10 itu jangan dihitung 1, 2, 3, 4, terlampau sedikit. Anda berada di masjid ini, di hadis muslim disebutkan, masuk masjid saja untuk ibadah, baru masuk, dapat 25 kebaikan. Jarak 1 ke 2, 500 tahun. 2 ke 3, 500 tahun. 3 ke 4, 500 tahun. Antum kalau ngitungnya begitu, gak akan ditinggalkan tuh peluang untuk jadi ibadah. Nih minum, setiap hari antum minum. Pertanyaan saya, dari sekian yang minum, berapa yang jadi ibadah? Kalau cuma urusan minum, jangankan dengan manusia, antum lomba dengan hewan, gak akan menang antum. Saya baru dari taman safari beberapa waktu lalu. Lihat unta, ada keterangan, Allahu Akbar, unta bisa minum, sekali minum itu bisa ngambil 100 liter. Simpen di punduknya, ada yang di temboloknya, kuat 1-3 bulan. Jadi kalau antum ingin lomba dengan unta urusan minum, gak usah main deh. Gak akan menang antum. Itu pertanyaannya, unta yang jagoan minum tuh minumnya jadi ibadah gak? Enggak, cuman minum aja. Jadi kalau antum minum, minuman antum gak jadi ibadah. Apa bedanya antum dengan? Bukan, jangan disamakan dengan unta. Apa bedanya dengan yang lain? Ya. Jadi apa perbedaannya? Saat akan minum ada doanya. Bahkan hebatnya kata Nabi, kalau gak hafal doanya, saya berikan satu hal yang sangat mudah. Kata Nabi, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtar. Setiap perbuatan baik kalau enggak diawali dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Di hadis lain kalau pengen singkat bismillah. Di Al-Bukhari bismillahirrahmanirrahim. Dalam riwayat lain bismillah. Silakan boleh pakai bismillah, boleh bismillahirrahmanirrahim. Enggak ada masalah. Mau minum bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Anda enggak baca itu, minum aja enggak dibaca. Kata Nabi, fa huwa abtar, terputus nilai akhiratnya. Enggak punya pahala di situ. Bismillahirrahmanirrahim, minum. Bismillahirrahmanirrahim, makan. Saya tanya pada antum, dari sekian antum minum sampai dengan sekarang, berapa yang jadi ibadah? Nah, ketika anda mempraktekkan itu semua, itu yang disebut dengan ihsan namanya. Ihsan. Tapi ingat kalimat nabinya, dzibalin, yang baik-baik. Kalau yang tidak baik, gak akan berpengaruh, bismillah. Mau korupsi, bismillahirrahmanirrahim. Wah, gak ada. Kok pakai bismillah, pak? Ngurangin dosa dikit. Yang baik. Itu yang disebut ihsan. Nah, ihsan itu kata dasarnya ahsana. Ahsana. Bentuk mudhari'nya progresifnya yang terus berlangsung yuhsinu. Ahsana yuhsinu ihsanan. Orangnya disebut muhsin. Jamaknya disebut muhsinin. Ahsana yuhsinu, mengerjakan sesuatu karena Allah. Nah, apa yang mau saya sampaikan terkait hadis ini? Proses orang tua memberikan nama kepada anaknya bukan dengan menggunakan kalimat thayyib, bukan khair, bukan juga ma'ruf, tapi lihat an yuhsina. Ahsana yuhsinu. Kenapa Nabi menggunakan yuhsinu? Yuhsinu itu bentuknya fi'il mudhari. Kalau padanan dalam bahasa Inggris, mudhari itu punya tiga makna yang paling utama: present, continuous, dan future. Sekarang, terus berlangsung, dan sampai kapanpun. Jadi Nabi menyampaikan ke masyarakat di zaman Nabi, kalian yang sekarang hidup, kalau pengen beri nama anaknya, jangan berikan sembarangan. Yuhsin, berikan nama yang baik, tapi kebaikan itu bukan sekedar baik secara pandangan kita. Baik yang menjadikan dengan nama itu ada unsur ibadahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Yuhsin, terus berlangsung walaupun saya meninggal, lakukan seperti itu. Yuhsin, future. Hei umatku yang hidup dimanapun sampai dengan kiamat, kalau kalian nanti punya anak, berikan nama. Tapi bukan sekedar nama yang dianggap baik secara biasa. Nama yang disebut baik karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nama yang disebut baik sebagai nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hak anak kita. Coba cek. Tidak dilarang untuk memberikan nama-nama, kecuali nama-nama yang tidak diperkenankan. Yang makruh, yang haram, itu yang kemudian di masa Nabi langsung diganti. Makruh misalnya, nama-nama yang bisa melahirkan aib bagi anaknya. Ya, hati-hati, misal dipanggil dengan panggilan-panggilan yang tidak menyenangkan. Ya, si buntel, ya, si keriting, si macam-macam misalnya. Atau nama-nama yang membuat dia tertekan. Diberikan nama pelawak di masa bapaknya, kemudian dikenang, anak itu gak paham. Begitu dia baru lahir, baru sekolah diketawain temannya. Misal, ya kan? Itu makruh sifatnya. Haram diberikan nama-nama yang bertentangan dengan sifat-sifat Allah atau keagamaan. Ya, ada dulu diberi nama dengan nama-nama berhala di zaman jahiliyah, langsung diganti oleh Nabi. Ya, ada nama-nama setan, ada 9 nama setan nanti. Ya, coba antum lihat, cek dulu nama antum, pulang ke rumah cek. Ya. Mirip-mirip langsung buang. Ada teman-teman sekalian, Dasim, ya kan? Walhan, itu ada. Tahu Walhan enggak? Itu setan yang gangguin orang wudu. Walhan, antum wudu tuh. Wudu dibuat antum kacau pikiran, saya udah wudu apa belum ya? Wudu apa belum ya? Nah, kalau antum sedang merasa seperti itu ada setan yang mengganggu, namanya walhan. Ada setan masjid, ada Pak. Ya, yang digangguin DKM masjid. Pak, saya serius. Yang digangguin DKM masjid. Betul, kalau ganggu jamaah itu gampang, satu enggak datang yang lain hadir. Tapi kalau DKM yang diganggu, DKM-nya jadi ribut, ngapain saya ke masjid? Hati-hati, ada setan rumah, Dasim. Ya, ada setan yang hadir di pasar, ada. Ibu ke pasar, balik ke rumah, yang diingat masih suasana pasar. Tahu enggak Pak tadi itu? Ada tas bagus banget Pak. Aku belum sempat kebeli sama mama, setan pasar ikut ke rumah. Nyambung. Makanya ketika Anda masuk rumah, kalimat hadisnya pun lain. Kata Nabi, hati-hati jika seorang masuk ke dalam rumahnya atau ke ruangannya. Keruangan itu di kamar di mana? Faliyakul, maka ucapkan assalamualaikum bima makna. Assalamualaikum. Ketika Anda ucapkan assalamualaikum, maka setan itu akan berkata pada kawannya. Setan berkata pada kawannya, mana kawan setan yang datang itu? Mungkin antum ke satu tempat, setan itu datang. Dia berkata, setan di rumah kepada kawannya, kita tidak punya tempat di sini. Tapi ketika Anda tidak mengatakannya, dia berkata kepada kawannya, kita punya tempat menetap di sini. Anda bayangkan. Makanya setan pasar datang sampai malam kebayang sebelum tidur. Pak, yang tadi mama ceritakan tadi pagi itu bagus banget, Pak. Ma, tas itu fungsinya menampung isi yang baik untuk kehidupan, uang, ya, buku taklim, sepanjang namanya tas fungsinya gak akan berubah, yang ada itu yang bisa mengantarkan mama ke surga. Oh iya Pak ya, insya Allah Pak, tapi yang tadi juga bisa Pak ke surga. Oh betul, gak selesai. Kembalikan ke sini, an yuhsina ihsan, pastikan nama-nama yang kita lekatkan pada anak itu bukan sekedar dipandang baik, tapi punya nilai ibadahnya. Ini poinnya. Contoh, prakteknya begini ya. Tapi kalau yang sudah ada, tinggal diisi saja. Tinggal diisi, tidak perlu kemudian diotak-atik lagi kalau sepanjang itu baik. Lihat sini. Imran menikah dengan Hanna. Hanna. Menikah dengan Hanna, gini ya. Kalau saya buat sama dengan, nanti Imran sama dengan Hanna. Kemudian Hanna mengandung, sedang hamil, bernazar kepada Allah. Nah ini poinnya, supaya anaknya bisa menjadi anak yang sangat dekat dengan Allah. Alhamdulillah, rajin ibadah, dekat, dan seterusnya. Kemudian setelah itu singkirkan. Quran surah ketiga ayat 36. Kalau antum mau baca dari kisah tadi bernadarnya dari 35, sekarang masuk 36 ya. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unta. Ketika lahiran, yang lahir perempuan. Ini harap-harap laki-laki, yang lahir perempuan. Anak itu unik. Pengen cepat, terasa lambat. Pengen lambat, ada lagi, gitu kan? Cepat. Pengen laki-laki, muncul perempuan. Pengen perempuan, muncul laki-laki. Karena ketika Allah menetapkan jenis kelamin untuk anak, itu adalah bagian dari cara Allah menyempurnakan sifat-sifat di kedua orang tuanya dan keluarganya. Kadang berharap laki-laki diberikan perempuan, karena sifat perempuan itu sifat yang paling mulia untuk menyempurnakan keadaan di orang tuanya. Kadang-kadang pengen anaknya yang seperti ini tapi dibuat aktif. Kenapa dibuat aktif? Supaya menggali potensi kedua orang tuanya. Ada yang dibuat diam, supaya orang tuanya lebih kreatif dalam mendidik anaknya. Ada. Jadi anak itu unik, Pak, karena Allah memberikannya untuk menyempurnakan keindahan dalam keluarga. Jadi begitu dilahirkan perempuan pengen laki-laki, kata Allah, lihat kalimatnya. Wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal unta. Hey, aku lebih tahu keunggulan perempuan ini untukmu dibandingkan dengan laki-laki. Kalau bahasa bebasnya, perempuan pun punya keunggulan dibanding laki-laki. Jadi perempuan punya keunggulan. Jangan dipertentangkan, ini anugerah. Jadi kalau antum ada perasaan demikian, nanti laki-laki lahir perempuan, syukuri itu, karena ternyata Allah memberikan apa yang antum butuhkan. Ingat, Allah hanya mengabulkan apa yang Anda butuhkan, bukan apa yang Anda inginkan. Jika keinginan Anda sesuai kebutuhan, dikabul. Tapi ketika keinginan tidak sesuai dengan kebutuhan, maka Allah memberikan yang terbaik untuk urusan dunia akhirat Anda. Yang paling menarik, begitu lahir anaknya perempuan, ini yang saya sebut ihsan. Maka langsung diberi nama oleh ibunda dengan nama sesuai dengan harapannya sebagai anak yang mendekat kepada Allah untuk urusan ibadahnya. Wa inni sammaituha Maryam, diberi nama Maryam. Apa artinya Maryam? Itu harapan tadi, yang dekat dengan Allah, rajin ibadah, iffah, bisa menjaga diri dari hal-hal yang buruk. Itulah yang dimaksud dengan ibadah. Jadi kalau antum ingin berikan namanya pada anak, masukkan unsur ibadahnya karena Allah Subhanahu wa taala. Misal anak pertama saya pengen jadi penghafal Quran, ahli tafsir Quran. Berikan nama Muhammad Mufassir Al-Quran. Muhammad yang senang dengan tafsir Al-Quran. Muhammad yang mampu menerangkan isi Al-Quran. Jadi ketika Anda niatkan pemberian nama untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dituliskan pahala di dalamnya. Baru dari namanya tuh. Ketika itu diteruskan jadi ikhtiar seperti Hannah dengan Imran berikhtiar untuk mewujudkan makna dari nama itu. Apa yang mereka lakukan? Dibikinkan tempat yang dengan tempat itu dia dididik untuk dekat dengan Allah, dibuatkan mihrab. Setelah itu dicari guru. Guru yang bisa membimbing Maryam ini tumbuh sesuai dengan makna namanya. Dicari orang soleh, pintar yang soleh. Yang pintar banyak, tapi apakah setiap yang pintar soleh? Belum tentu. Yang pintar dan soleh pada saat itu Zakaria alaihi salam, pamannya sendiri. Ya, maka kemudian apa yang terjadi? Ketika ikhtiar ini sempurna, namanya diberikan unsur ibadah, diberikan tempat untuk menjaga dari hal yang buruk, fokus bisa ibadah, dicari orang soleh untuk membimbing ibadah sekaligus dia pintar, diterima ikhtiarnya oleh Allah. Baca ayat 37-nya. Fataqabbalaha rabbuha. Semua ikhtiar ini diterima. Ketika orang tua berikhtiar kemudian diterima, apa yang terjadi? Allahu Akbar. Wa ambataha nabatan hasana. Qabbalaha rabbuha biqabulin hasanin. Ya, lihat baik-baik. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin. Wa ambataha nabatan hasana. Kemudian dirawat. Kata Allah, saya yang akan merawat dia sampai dengan tumbuhnya. Dijaga oleh Allah tuh. Ya, tapi yang penting antum lihat, Imran itu bukan nabi. Bukan nabi, bukan rasul. Maryam bukan nabi, bukan rasul. Kenapa dibuat kisah yang bukan nabi, bukan rasul? Supaya jadi contoh bagi kita. Sehingga kita tidak ada cara lagi untuk ngeles. Oh, Nabi Ibrahim kan nabi, beliau kan rasul. Saya kan bukan nabi. Nih, saya turunkan yang bukan nabi, yang bukan rasul. Dia bisa, kenapa kamu tidak? Wa kafalaha Zakaria, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Anda bisa bayangkan, rizkinya dimudahkan oleh Allah. Anda beri nama anak yang baik, berikan cita-cita yang baik, Anda carikan sekolah yang bagus, cari guru-guru yang soleh, cari ikhtiar mencari rizki mewujudkan itu, maka kata Allah, kami yang rawat anak Anda nanti. Gak usah khawatir dengan rizkinya, saya yang dekatkan. Bahkan tanpa kamu sadari dari sisi yang tidak kamu duga. Ini yang jagain Nabi Zakaria, bawa makanannya, bawa pakaiannya, yang megang kuncinya beliau di mihrabnya, setiap masuk sudah ada kebutuhannya. Kullama dakhala 'alayya Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryam anna laki hadha. Maryam, dari mana semua ini? Kata Maryam, qalat huwa min 'indillah. Perhatikan, anak yang dididik dekat dengan Allah untuk beribadah, maka kalimat pertama yang mengalir di lisannya Allah. Beberapa waktu yang lalu ada viral kan? Seorang anak ketika akan disuntik, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ampuni aku ya Allah, dia masya Allah. Anda bisa bayangkan, karena orang tuanya mendidik dengan kalimat-kalimat yang mulia. Ya, coba silahkan cek anak-anak sekarang. suntik, yo ayo, yo ayo, yo ayo lah. Katanya yang dimasukkan tuh itu. Indah, bisa nggak kita susun begitu tuh? Anak pertama siapkan ahli Quran, lillah, bismillah, Muhammad mufassir Quran. Anak kedua ahli hadis, Muhammad Mustafa Nabawi, misal, ya, Allahu Akbar, dekat dengan hadis. Anak ketiga misalnya ahli fikihnya, Muhammad Faqih Rahman, misal. Susun tuh, ada ahli Quran, ahli hadis, ahli fikih. Lalu Anda ikhtiar, cari guru yang bagus, dekatkan dia dengan itu semua, didik dia begitu tumbuh. Jangankan Anda tunggu akhiratnya, dunia bisa Anda nikmati. Anda lagi baca ada masalah, wah apa maksudnya nih? Kakak, ini apa maksud tafsirnya? Oh ayah, itu ada di Quran surat sekian, ayat sekian, halaman sekian, posisi paling ini, ayah buka aja. Itu maknanya begini, begini, begini. Kalau hadisnya, hadisnya apa adek? Hadisnya ini ayah, hadisnya itu kalau Rasulullah SAW sekian-sekian, disebutkan di kitab Anu, nomor sekian, jilid yang sekian. Wah, tapi kalau hukum fikihnya bagaimana? Adik bungsu sini, itu hukum fikihnya menurut empat mata begini ayah, begini, begini di kitab ini dan sebagainya. Allahu Akbar, kosong pengajian. Beres masalah di rumah. Itu indah. Jangan jauh-jauh deh. Anak Anda, berikan nama dekat dengan Quran. Didik dia misalnya untuk menghafal Quran. Dia usia 2 tahun, tiba-tiba baca An-Naba, amma yatasaalun. Atau Anda pulang dari kantor, gak usah An-Naba deh. Al-Ikhlas dia baca. Anda pulang sedang capek dari kantor, tiba-tiba begitu masuk dia di ruang tengah. Sambil main dia baca, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Anda bisa menangis dan hilang semua lelah itu. Tiba-tiba Anda pangku anak Anda. Tuh, main dengan dia dan sebagainya. Dan Anda kebanggaan luar biasa. Demi Allah saya katakan, enggak akan lelah antum dalam urusan dunia. Apalagi ketika dia sampai pada juz yang terakhir. Pada surah yang terakhir, di ayat yang terakhir. Anda seakan mendapatkan satu anugerah yang tidak bisa diganti dan dinilai dengan apapun. Uang Anda enggak akan ada nilainya. Begitu dia mengatakan di akhir hafalannya, bahkan dia pun bisa menangis. Di Al-Baqarah dia berjuang membaca An-Nas yang mudah, itu lisannya bisa berat karena tangisan mengalir dalam jiwanya. Begitu mau ditutup hafalannya sempurna, kul a'udzu birabbin nas, nangis Pak, yakin saya, nangis. Tiba-tiba selesai itu sampai berita kepada Anda di SMS Anda, mama, papa, alhamdulillah hari ini aku bisa menghatamkan Quran, hafal 30 juz. Apa yang terjadi pada Anda? Demi Allah saya katakan, Anda bisa tersungkur, sujud, mengalir air mata, dan seakan-akan dunia itu enggak ada maknanya sama sekali. Kalau Anda tidak percaya silahkan Anda coba. Kalau bukan anaknya, cucunya siapkan. Mesti ada satu di keluarga Anda yang dibanggakan. Masa iya keluarga sudah banyak, anak berikan sekian, cucu sekian, enggak ada satu yang ahli Quran. Esokkan. Seperti ibu tadi, dia pulang dengan penuh kebanggaan. Bangga dia di hadapan Allah. 2 jam sebelum meninggal sudah tertawa. Sudah siap dia. Sudah siap. Sudah siap. Dan saya melihat malam ini suaminya begitu ikhlas. Ustaz, doakan insyaallah. Bilang, sudah. Anak antum sudah selesai. Enggak usah dipikirin. Sudah. Antum maksimalin aja berikhtiar, anak antum sudah selesai. Sekolahnya sampai S3 sudah selesai. Enggak usah pikirin. Teman-teman, ahli Quran. Raihan. Dia memaksa untuk menghafal Quran. Ibunya bingung. SMA. Pokoknya saya pengen jadi ahli Quran. Baca, baca, hafalin, hafalin, hafalin 5 juz. Tahu apa yang terjadi? Ikut tes ke Turki kemarin, bersaing dengan 800 orang. Karena belum punya kemampuan bahasa Arab, tidak lulus dari situ. Walaupun diperhatikan. Tapi yang paling menarik, terlihatnya enggak lulus, tapi dia yakin Allah memberikan takdir yang terbaik. Ikut tes sana sini, enggak diterima masuk. Perhatikan, bahasa manusia tidak diterima. Tapi cara Allah, Allah ingin mengarahkan dia pada sesuatu yang paling indah. Tiba-tiba, dia masuk pada satu kampus yang sangat luar biasa, yang sangat elit luar biasa, didirikan oleh para alumni Jepang yang ibunya pun pernah terlibat di situ. Tapi setiap alumni enggak bisa merekomendasikan anaknya. Datang ke situ, ternyata peraturan ada yang sangat luar biasa. Diterima beasiswa di sini dengan 3 kriteria. 1 bahasa, 2 seni, 3 hafal Quran. Begitu masuk dicek bacaan yang bagus luar biasa, punya hafalan yang cukup baik. Teman-teman, ketentuan di kampus itu hanya dibebaskan SPP, biaya yang lain masih ada. Untuk raihan khusus semuanya bebas. Begitu mendengar berita itu, ibunya langsung sujud menangis di sejadah. Ahli Quran itu gak akan disia-siakan. Satu ada ahli Quran di rumah, keberkahan sampai ke wilayah rumah. Bahkan bisa keluar. Quran diturunkan di Mekah, Mekah yang tadinya buruk jadi baik, ada cahaya di Mekah. Quran diturunkan kemudian di Madinah, Madinah berubah dari Yathrib kotor jadi Madinah bercahaya. Munawwarah diberikan cahaya. Quran turun lewat malaikat Jibril jadi Sayyidul Malaika, pimpinan malaikat. Quran diturunkan lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad jadi sayyidul anbiya wal mursalin, pemimpin para nabi dan para rasul yang diutus. Quran diturunkan di hari Jumat, Jumat jadi sayyidul ayyam. Ya, hari rajanya hari, pimpinan dari hari. Quran diturunkan di bulan Ramadan, Ramadannya jadi apa? Jadi hari sayyidus syuhur, pimpinan di antara bulan. Quran diturunkan di malam hari, malamnya jadi apa? Lailah mubarakah. Bahkan satu malam itu senilai dengan 1000 bulan. Quran turun di rumah Anda, masuk, maksudnya masuk di anak Anda, maksudnya dihafal oleh anak Anda, maksudnya dikuasai oleh keluarga Anda, maka keberkahan akan hadir dan kemuliaan di keluarga Anda. Maka yang pertama mesti Anda lakukan, hak anak Anda dari Anda, kalau dia ingin mendapatkan kemuliaan, adab yang bagus, maka adab Anda yang pertama berikan nama yang terbaik kepadanya. Sudah. Gak apa-apa, nanti dewasa. Cari singkatan yang bagus. Ya, saya kan pernah kasih contoh, sekarang banyak singkatan, ustaz-ustaznya. Ustaz Adi Hidayat, UAH, Ustaz Abdul Somad, UAS, Ustaz Bakhtiar Nasir, BN, ya kan? Tapi ya, yang enak-enak lah singkatnya ya. Enak, kalau yang kira-kira disingkatnya gak enak, gak usah disingkat ya. Ustaz Yahya Kusmayanto, singkat Uya Kuya misalnya, kan gak usah tuh, gak enak. Paham insya Allah? Satu ya, dua. Wa yuhsina mardi'ahu. Yuhsin, kemarin saya baru terangkan si dengan baik. Ah, tapi bagaimana? Karena kalimatnya pakai ihsan, bukan an yutayyiba mardi'ahu, kasih ASI supaya sehat. Bukan. Kalau cuma ngasih ASI supaya sehat, yang tidak beriman pun ngasih ASI supaya sehat. Bagaimana cara ibu memberikan ASI kepada anaknya? Dengan ASI itu ihsan juga. Di saat ibu menyusui anak memberikan ASI, ya, petunjuk dari nabinya bukan sekedar diberikan ASI, tapi proses memberikan itu dengan ihsan. Yuhna, hadirkan sifat ihsan. Apa itu ihsan? Jadikan menyusui sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Ah, saya beri contoh. Langsung aja yang hadir di sekitaran kita. Ada banyak viral kan di masyarakat tentang Fajar. Saya sering berikan kisah ini sebagai inspirasi ya. Fajar, anak Indonesia. Ya, anak ini lahir beratnya kurang lebih 1,5 kilo. 1,5 kilo ya, betul. Kemudian divonis lumpuh otak. Ya, bisa bayangkan. Lahir, kemudian beratnya tidak ideal, divonis lumpuh otak. Tapi orang tuanya masya Allah, tadilah itu diterima, ini anugerah Allah yang dipercaya saya, bukan yang lain. Maka ini yang Allah berikan sebagai anugerah kepada saya, diberikanlah kemudian setelah itu ASI. Tapi ini yang mau saya sampaikan, bagaimana ibu dan ayah ini menjaga proses ASI ini sebagai bagian dari ibadah kepada Allah. Setiap istrinya memberikan ASI, bapaknya bacakan satu juz sebagai ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. ASI berikan, bacakan Quran. Anda tahu apa yang terjadi? Bagaimana Allah kemudian membalas semua kemuliaan yang dikerjakan karena Allah itu? Begitu 3 tahun dia bisa bicara, Quran yang keluar di lisannya. Quran. 4 tahun kemudian makin lancar bicara, Quran aja yang keluar, dicek sama ustaz sekitar. Ternyata anak ini sudah hafal Quran. ASI mandi bacakan Quran. Quran. 4 tahun hafal Quran, dicek hafal. Sekarang kami bertemu terakhir, Fajar sedang konsentrasi menghafal terjemah Al-Quran. Jadi kalau ditanya Quran pak, kayak gak ada jeda deh. Amma yatasalun. Tapi kalau Anda tanya dalam urusan dunia, jedanya sekian detik. Fajar, apa sudah makan hari ini? Sudah, jeda. Anda tanya ayat Quran, Fajar, subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram. Quran. Cobalah teman-teman sekalian. Ya, kalaupun enggak dibacakan Quran misalnya, ayo bacakan yang lain, hadis misalnya. Dah. Itu sambil ASI itu ibadah tuh. Makanya ada ayat Qurannya sampai sempurna tuh. Quran surah kedua ayat 233, paling kanan sebelah bawah. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini. Liman ayyutim liman arada ayyudha'a. Ya, bagi seorang ibu yang baru melahirkan, silahkan fokus saja untuk menyusui anaknya. Suaminya tolong perlakukan dengan baik. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna. Tolong para suami, jangan diganggu psikologis istrinya, jangan diganggu keadaan ibunya supaya dia tidak banyak capek, supaya fokus memberikan ASI. Karena kualitas ASI dari ibu yang tidak terganggu, ada ketenangan, kenyamanan dengan melahirkan yang terbaik bagi anak. Tugas suaminya. Rizki itu macam-macam pak. Ya, makanan, ibu gak kuat bangun, suami yang suapin. Ketenangan, belai, berikan kalimat-kalimat baik sehingga dia merasa nyaman. dia mau lebih tenang, dia enak, nyaman. Bukankah, maaf, rasa sakit yang dirasakan ibu saat dalam persalinan itu setengahnya akan hilang saat dia melihat bayinya. Begitu pegang bayi, hilang tuh setengahnya. Setengahnya lagi ketika antum hadir di sampingnya. Masya Allah, kau berjuang umi, anak kita. Coba lihat hidungnya mirip kamu tuh, Masya Allah. Tapi kenapa matanya mirip dia ya? Oh, misal itu ya, canda terus. Wa kiswatuhunna, pakaiannya, kiswa, penutupnya, macam-macamnya. Apa maksud dari semua itu? Bukan cuman sekedar ingin memberikan yang terbaik, tapi ternyata ada hikmah di balik asi itu. Nah, tapi yang paling penting yang jarang dikerjakan lah ihsan. Ini kata Nabi. Antum misi itu dengan ibadah. Ya. Hati-hati bu ya. Menurut, kalau saran saya, kalau sedang masih diberikan asi, jangan dibawa ke tempat-tempat yang kurang baik lah. Ya. Atau tempat-tempat yang netral tapi suasananya enggak menenangkan. Masih menyusui dibawa ke mall, gitu kan? Dengar lagu, dengar macam-macam, dengar ini, itu. Ini enggak kondusif dalam keadaan dirinya. Paham ya? Terakhir. Wa yuhsina adabahu. Ah, ini dia. Yuhsina adabahu, dan memperbaiki adabnya. Adab anak itu hak anak dari bapak ibunya. Jadi kalau anak tumbuh tidak punya adab, berdosa orang tuanya. Hati-hati. Adab itu hak anak dari bapak ibunya. Kewajiban bapak ibu memberikan adab kepada anaknya. Baik itu menyekolahkan dia di sekolah yang membuat dia lebih baik karakteristiknya, atau merawat dia di rumah dengan cara yang mulia. Kan pendidikan pertama di rumah, Pak. Dia enggak akan mendengar Anda mengatakan, "Eh, katakan yang baik ya." Enggak. Dia hanya akan melihat apa yang Anda katakan. Di setiap Anda berkata sesuatu, anak merekam dan mengikuti Anda. Anak tuh kosong, Pak, Bu. Enggak bisa Anda nyalahkan anak-anak kecil. Dia hanya melihat perilaku orang tuanya. Di begitu Anda berkata sesuatu, dia akan ikuti. Anda punya kalimat, dia ikuti. Makanya cara orang tua memberikan adab kepada anaknya, sebelum dia dididik dengan nalarnya, contohkan yang baik-baik. Jadi kalau antum di rumah mencontohkan yang tidak baik, dosa itu, karena antum tidak memberikan hak anak di antum. Contoh, anak baru tumbuh tuh, belum balik dia. Antum sudah buka tayangan-tayangan yang tidak bagus. Dilihat oleh dia. Kata-kata yang tidak baik. Terdengar oleh dia, tiba-tiba dia berkosa kata seperti antum. Dosa antum. Buset deh, katanya keluar tuh. Anak-anak datang ke sekolahnya, lihat gurunya, buset dah, deh, mana? Anda yang tanggung jawab tuh. Ya. Sama, itu dari zaman dulu tuh ada. Makanya indah, Pak. Anda berperilaku baik. Yuhsin, ingat, unsur ibadah. Makanya ketika anak mulai lahir, perbanyak ibadah orang tua, bukan berkurang. Kadang-kadang lucu. Sebelum lahiran ibadah banyak. Hajun, doa ya Allah, ringankan ya Allah kelahirannya. Ya Allah mudahkan. Habis lahiran, hilang semua. Terima kasih ya Allah, itu aja. Iya. Tahajud hilang, ini hilang, itu harusnya nambah. Karena begitu dia dilahirkan, itu potensi dia untuk menangkap berbagai informasi. Di situ dimulai sebetulnya Pak pendidikannya. Kalimat-kalimat dengan istri kompak, dia mulai tumbuh bisa berdiri, dia mulai tumbuh bisa jalan, antum belikan sajadahnya untuk dia yang kecil. Antum sholat di rumah berjamaah misal dengan istri saat tak mampu ke masjid, sholat, berikan untuk anak sajadah, dia niru. Niru, jadi kebiasaan, begitu dia sholat, antum dapat pahalanya Pak. Dia berkata-kata baik, antum dapat pahalanya. Boleh jadi antum meninggal, dia masih hidup. Antum gali pahala dari situ. Itu yang dimaksud di hadis muslim dengan 9 lafad. Idza matal insanu inqata sa'iru amali. Jika wafat seorang manusia, terputus semua amalnya illa min talas, kecuali 3. Ya, apa diantaranya? Sadaqah jariyah. Ilmin yuntafau bi waladin salihin yad'ulahu. Anak soleh mendoakan orang tua. Baru mendoakan saja, itu dapat pahala. Tapi bagaimana anak bisa mendoakan orang tuanya? Karena orang tua mengarahkan anak pada nilai kebaikan. Lihat antum di Al-Adabul Mufrad. Ya, karya Imam Al-Bukhari. Teman-teman, itu anak saja kalau baca istighfar untuk orang tuanya, qadarullah misalnya bapak ibunya meninggal, lalu anaknya mengatakan Allahumma ighfirli wa li walidayya, ya Allah, tolong ampuni aku dan kedua orang tuaku, itu jelas di hadis disampaikan. Rafi'at lahu darajat, diangkat di alam kuburnya satu derajat, diberikan cahaya. Dia bertanya, ya Rabb mahadhi, ya Allah, apa ini? Kat langsung dijawab, hadhihi istighfarun laka. Ini adalah kalimat istighfar yang disampaikan oleh anakmu saat ini untukmu. Anda bisa bayangkan. Makanya ayo hidupkan teman-teman sekalian di rumah itu. Tayangan yang bagus, setelah itu ajak ke masjid. Kalau bisa kenalkan dulu, manhajnya dulu begitu. Sebelum waktu sholat, diajak dia ke masjid. Ya anak-anak tuh yang 4 tahun, 5 tahun. Biarkan dulu. zuhur misal jam 12. Ya main-mainlah antum pagi-pagi ke masjid, lihat anak, biarin aja dulu dia masuk. Kadang masuk dengan kaki kiri, perhatikan aja dulu. Ya, dia jalan, dia lari, ini setelah itu, ayo kita main yuk. Untuk yang ini, permainan kita kalau ingin disayang Allah, masuknya pakai kaki kanan. Ya, ayo. Jangan yang sulit-sulit dulu sama anak lah. Doanya nak ya, Allah maftah li wa rahmatik, gak usah. Bismillah, udah pakai bismillah, ayo kanan. Kok kanan ayah? Sebab kalau nanti pakai yang kanan, ayah akan diberi rezeki banyak oleh Allah. Nanti adik bisa dapat tobat yang baru. Imam khusus nanti di depan tuh, yang lainnya jadi makmum nanti. Bikin ke arah situ. Emang anak begitu. Ya jadi begitu dia masuk, kaki kanan masuk, lari yang lari itu di sebelah sini. Kalau yang ini itu untuk mendekat kepada Allah supaya Allah kasih tambah lagi. Datang dia, lihat, ini cara mendekatnya ya, diperhatikan. Nanti akan ada orang baris begini, ada ikut baris. Jangan lari, larinya nanti aja kalau udah selesai sholatnya. Begitu tiba waktu sholat, dia sudah siap. Datang, samping anda-anda apit. Ya orang sujud, dia sujud. Apalagi di rumah udah dicontohkan, lebih mudah lagi. Makanya dulu anak-anak sahabat biasa. Bahkan cucu Nabi datang ke masjid. Samping, gak banyak mengganggu, ikut. Wajar namanya anak-anak. Kalau anak-anak datang ke masjid komat, mustahil. Kenapa tahun itu emang pikirannya main? Cuman kita arahkan permainan dia kepada ibadah. Itu yang enak. Sholat samping kita, begitu sujud dia naik ke kepala kita. Kepala kita bukan kepala orang, gak ada masalah. Samping bangun lagi, sepanjang gak mengganggu yang lain. Nah ini bagus. Yang sekarang terjadi, karena banyak yang tidak bertemu, banyak miss-nya. Di masjid rame, kenapa rame? Akhirnya gerah, ayo keluar, ngapain dibawa kesini? Mana orang tuanya? Orang tua yang dicari. Kenapa salah satunya? Karena dua hal. Satu, di rumah itu kadang tidak dikondisikan dulu. Yang kedua, kadang-kadang yang paling unik, anak memang tidak diajak ibadah ke masjid. Ramai di rumah, ribut. Kalian ini ribut aja, main sana ke masjid. Main ke masjid, makanya main dia di masjid. Paham ya? Nah, jadi kembali lagi teman-teman sekalian, yuhsina abahu, kita bertanggung jawab memberikan contoh kalimat yang baik sejak anak itu tumbuh. Jadi kalau anak itu punya kosakata yang buruk saat dibawa dari rumah, awas hati-hati, bukan sekedar antum diminta memperbaiki. Kalau dibiarkan antum ikutan dosa itu. Ikutan dosa. Demi Allah saya katakan, anda ikut berdosa. Nanti lain waktu saya bacakan hadis tentang perpisahan anak dengan orang tua. Dia ada anak yang akan ke surga, orang tua ke neraka. Hati-hati. Ini riwayat sampai. Kemudian si orang tuanya protes, ya Allah, saya yang memberikan dia pakaian untuk sholatnya, saya yang memberikan dia kebutuhan untuk bisa sholatnya, dan seterusnya. Apa yang terjadi? Dibuat keadilan, dipanggil anaknya. Allah bisa mengatakan langsung begini, begini, begini, begini. Tapi supaya keadilan itu muncul, seperti dialog antara iblis dulu. Ya, awas hati-hati. Begitu iblis gak mau sujud, Allah bisa langsung mengatakan, kamu sujud karena sombong, begini, begini, begini. Ya, tapi kalau disampaikan begitu, iblis bisa menolak, tidak ya Allah. Baik ya? Nah, coba kemudian apa yang terjadi? Allah adil, diminta keluar dari lisannya langsung. Quran surah ke-7 ayat 11-13. Ya, ma mana'aka alla tasjuda idz amartuk? Hey, kenapa kamu enggak mau sujud ketika aku perintahkan? Ini perintah aku, bukan masalah sujudnya. Kamu enggak sujud itu urusan kamu, tapi ini perintah saya. Kamu enggak taat. Apa jawaban di lisannya? Ana khairun minhu. Saya lebih hebat dibanding dia. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, dia dari tanah. Masa yang levelnya api mesti sujud kepada yang tanah? Itu enggak layak. Makanya di Al-Baqarah disebut langsung ayat ke-34. Wa in kullu lil malaikati sujudu li adama fa sajadu illa iblis ab enggak mau sujud wastakbar. Istakbar, sombong dia. Itu keadilan Allah. Nanti ada orang tua dipertemukan dengan anaknya, ditanya, "Hei, apakah benar bapakmu memberikan pakaian untuk kamu salat? Apakah benar ibu menyusui kamu supaya kamu sehat?" "Benar ya Allah, pakaian itu diberikan kemudian kepada saya. Pakaian itu kemudian saya kenakan, tapi ayah memberikan pakaian itu bukan maksudnya supaya saya bisa sholat dengan baik. Hanya sekedar supaya saya bisa berpakaian. Hanya sekedar supaya saya bisa berpakaian seperti yang lainnya." Perhatikan balik-balik kalimatnya. Maka ayah yang menuntut anaknya untuk bisa ke surga, ternyata bisa berpisah dengan anaknya. Anak tetap ke surga, ayah tidak ikut. Tapi kisah yang lain banyak. Ketika orang tua mendapatkan pahala dari anaknya dengan izin Allah, bahkan dalam proses hisabnya. Dan kebanyakan mereka adalah orang tua yang menginvestasikan anak-anaknya pada kepentingan ibadah, khususnya ahli Al-Quran. At-Tirmidzi dalam hadis 2915. Begitu anak ahli Quran itu dihisab, yulbasu ilaihi tajul karamah, dipakaikan di kepalanya, teman-teman sekalian, mahkota kehormatan. Begitu dipakaikan, orang tuanya dipanggil, sepanjang orang tuanya beriman dan beramal soleh. Jadi iman pertama, syarat pertama, dia punya amal saleh. Baik, itu ada di Quran surah 52 ayat yang ke-21. Walladzina amanu wattaba'athum ya dzurriyyatuhum biimanin. Orang tua yang beriman diikuti anak-anaknya beriman. Tapi anaknya lebih baik daripada orang tuanya. Apa yang terjadi teman-teman sekalian? Dipanggil orang tua, dipakaikan langsung mahkota yang sangat berkilau di kepalanya, di tangan anaknya. Anaknya kasih mahkota baru, dipakaikan di kepala kedua orang tuanya. Dan itu disaksikan oleh semua makhluk yang dihisab pada saat itu. Pakaiin. Cahaya lebih terang daripada cahaya yang masuk ke dalam rumah seseorang. Begitu dipakaikan, Qur'annya bicara langsung kepada Allah menyampaikan. Zidhu. Ya Allah, tambahkan, bedakan fasilitator, fasilitator dengan yang hafal. Orang tua memfasilitasi anaknya belajar, beradab, dekat dengan Quran, dekat dengan sunnah, macam-macam. Fayul basu ilaihi libas al-karamah, dipakaikan jubah kehormatan. Maka tiba-tiba masuklah mereka semua ke dalam surga. Lihat nih, anak gandeng orang tuanya. Kalau dia saat di dunianya punya pasangan, menggandeng anak istrinya, menggandeng anaknya, menggandeng cucunya. Di mana tahu ayatnya? Di Quran surah ke-13 ayat ke-23-24. Jannati adnin yadkhulunaha. Ada orang-orang yang masuk ke dalam surga Aden. Wa man salaha min abaihim wa azwajihim, dan dia menggandeng bapak ibunya yang soleh, pasangan-pasangannya, wa dzurriyyatihim, dan anak keturunannya. Yang paling hebat, begitu dia masuk ke dalam surganya, dia bacakan Qur'annya. Faqra wartaqi, silakan baca Qur'an yang biasa kamu bacakan saat di dunia. Ayo naik. Fa inna akhira qira'atika akhira manzilatika. Akhir bacaan Qur'anmu, di situ tempat tinggalmu. Begitu dibacakan, naik, naik, lebih indah, lebih indah, lebih indah. Di situ akan terjadi banyak penyesalan. Kata para ulama, banyak orang menyesal masuk surga. Allah, menyesal masuk surga. Kalau menyesal masuk neraka, biarin aja. Ini masuk surga. Apa yang disesali? Bukan karena surganya. Karena ada yang terkait dengan Quran. Begitu ada yang hafal 5 ayat, wa ulaika humul muflihun, berhenti, surganya di situ. Ternyata ada yang naik 10 ayat, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marad. Itu lebih indah lagi. Yang 5 ayat mengatakan, ya Allah, kenapa dulu enggak sampai 10 saya? Yang 10 berkata, ya Allah, kenapa enggak sampai 20 saya? Anak-anak Palestina tuh kalau bercanda, anak-anak kecil tuh. Anak kecil yang sudah hafal 30 juz, dia canda kepada yang 20 juz, 15 juz. Nanti kalau saya di atas, saya dadahin kamu di bawah ya. Untung ada di mana? Naik, naik, naik, naik. Hebat ya. Setiap dia melewati pintu surga yang dilewati itu, malaikat sudah menyambutnya. Wal malaikatu yadkhuluna alaihi min kulli babin. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Malaikat menyambut di setiap pintu surga mengatakan, selamat ya, selamat, sudah sabar saat di dunia. Kalian begitu kompak, luar biasa. Sekarang silahkan nikmati kenikmatan surga terindah yang tidak pernah kamu rasakan sebelumnya. Dari mana taunya itu ahli Quran? Baca Quran surah 35 ayat 33. Kalimat yang sama. Jannatu adnin yadkhulunaha. Ada orang-orang yang masuk surga Aden dari kalangan para penghafal Quran. Yuhallawna fiha min asabir. Dipakaikan mahkota-mahkota, pakaian-pakaian yang sangat indah, gelang-gelang kehormatan dan sebagainya. Ada naik tuh. Yang itu ada di mana saat itu? Kita masih punya waktu nih. Dan anak-anak kecil masih ada, cucunya, anaknya, atau kita sendiri. Ayo siapkan. Siapkan teman-teman. Itu yang bisa kita lakukan. Sekiranya ini yang kita bisa sampaikan, dan saya tutup supaya kita punya tambahan satu saja. Dengan cepat saya sampaikan, wa an ibni sirin radhiyallahu anhu qala kanu yata'allamuna al-huda kama yata'allamuna al-ilma. Maka lihat baik-baik, para sahabat, saya tutup, ini paragraf yang kedua. Kata Ibnu Sirin, ini faqih, Ibnu Sirin itu alim, bahkan dicantumkan oleh Imam Muslim khusus ya dalam kitabnya yang jilid pertama di halaman 119, isi paling kiri sebelah atas, buat bab khusus tentang bagaimana agama itu mesti punya sanad. Babul isnad minad din. Bab belajar agama mesti dari orang yang punya sanad. Sanad itu maksudnya dia punya rancangan pengetahuan bersambung kepada Nabi. Menerima dari siapa saja sambungannya. Baik, pertama, hadis pertama yang dikutip oleh Imam Muslim itu dari Ibnu Sirin. Faqih orang ini. Kemudian Syekh Muhammad Hashim bin Ash'ari juga mengutip ini. Karena beliau ahli hadis, kalau antum baca kitab ini sebelum menuliskan kitabnya, di depan ini beliau tuliskan dulu, dicantumkan ijazah-ijazah beliau. Ini saya ini belajar hadis dari sipulan sampai ke Nabi SAW. Ada hadisnya Muslim, ada hadis Al-Bukhari, ada yang lainnya dan seterusnya. Jadi untuk menyampaikan sanad dulu sebelum menuliskan hadisnya, supaya kita tahu ulama ini siqah, alim ini benar-benar paham. Nah dulu begitu. Jadi orang paham, makanya di Timur Tengah tuh ada banyak klasifikasi, kualifikasi banyak-banyak. Ya ada yang mufti memberikan fatwa. Jadi kalau mufti sudah ngasih fatwa, itu antum sudah nggak bisa nolak. Ya, antum disebut kurang adab kalau masih membantah mufti. Ya antum tanya, panya mufti ahli fatwa nih, apa fatwanya ini? Kata mufti, ini kerjakan udah. Karena manusia ini manusia Quran, manusia fatwa. Sudah paham dalil, sudah macam-macam. Nah, ada yang kedua misalnya, teman-teman sekalian turun sedikit ke bawah. Ya, misal levelnya alim tapi belum masuk mufti. Dia punya ilmu tapi belum bisa memberikan fatwa. Ini memberikan nasihat. Ada lagi dai, dai itu ngajak. Di bawahnya lagi mubaligh. Mubaligh itu cuma penyampai pesan. Ya antum ta'lim begini, mendengar misalnya terus sampaikan lagi, antum mubaligh gitu. Enggak harus pakai peci, pakai sorban, pakai ini misalnya pulang ke rumah ngasih tahu istri, papa sedang jadi mubaligh sekarang. Tidak. Antum sampaikan hasil ta'lim hari ini, antum mubaligh. Ya, nah semuanya itu disebut dengan ustadz, pengajar. Pengajar, tapi kualifikasinya ada. Makanya di sana syaratnya ketat. Jangan dikira hafal Quran bisa langsung ceramah, belum tentu. Belum tentu. Banyak yang hafal Quran dan seterusnya. Apalagi mau khutbah nih, diseleksi. Ada amin khutbah namanya. Kepakarannya pun naik lagi. Naik lagi, dia harus paham fikih dulu, paham kaidah ini, baru jadi amin khutbah di situ. Naik dia seleksi sendiri, siapa yang boleh khatib di situ. Siapa yang boleh khutbah, siapa yang boleh ngajar, itu amin khutbah namanya. Selevel dengan ketua MUI kalau di kita. Naik dia. Nah teman-teman sekalian, saya ingin sampaikan, nyampe ke kita, itu semua dipandang sama. Mubaligh jadi ustaz, mubaligh jadi da'i, da'i jadi alim, ya, da'i jadi mufti dan sebagainya, itu yang paling bahaya. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena yang diajarkan pertama kali, itu cenderung langsung pengetahuan sehingga tidak ada jenjang. Padahal dulu kata Ibnu Sirin, kanu yata'allamuna al-huda. Apa itu huda? Diberikan oleh ya Syekh Hasyim bin Asy'ari, wal huda yutlaqu 'ala at-tauhid wa at-taqdis wa yutlaqu 'ala ma la yu'rafu illa bilisanil anbiya min al-fi'li wa at-tarki thumma innahu yutlaqu 'ala al-kulli wa yutlaqu 'ala al-juz'i aw yat. Apa artinya? Kalau disebutkan kalimat huda, kata Syekh Hasyim, maka maksud adalah bisa berarti tauhid, bisa berarti taqdis, pengkultusan hanya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa berarti juga ajaran-ajaran di lisan anbiya, adab, akhlak, kemuliaan, ilmu dan sebagainya. Ya, tapi yang paling ya ta'allamuna al-huda kama ya ta'allamuna al-ilma. Kalau ilma dipisahkan dengan huda, maka sudah pasti huda bima'na al-adab. Ibnu Sirin, para sahabat dulu itu, mereka itu kalau mau belajar ilmu, mereka mendahulukan belajar adab. Yang kedua, mereka serius mempelajari adab seperti serius mempelajari ilmu. Antum datang belajar ilmu tafsir nih, sisi lain belajar akhlak. Sederhana pelajarannya, lihat bagaimana cara masuk ke majelis ilmu. Nanti kita akan belajar. Ya, kayaknya kan tinggal masuk aja. Assalamualaikum, masuk, duduk, kan? Padahal ada adabnya tuh, ada. Antum masuk saat guru belum datang, bagaimana ketika mau duduk di samping ada teman, seperti apa adabnya? Antum masuk, guru masuk, siapa yang disalami duluan? Antum masuk, misalnya pilih mana, depan guru atau tengah guru atau belakang guru? Yang ada tiangnya samping tiang atau belakang tiang? Posisinya seperti apa? Antum masuk sudah penuh, apa yang harus dilakukan? Ada adabnya semua. Tapi masya Allah, para sahabat dulu begitu belajar yang seperti itu seriusnya luar biasa. Perhatikan betul, langsung dipraktikkan. Yang paling banyak tersorot tentang masalah itu sahabat Abu Hurairah, itu luar biasa. Namanya Abdurrahman, nama sebelumnya lagi Abdusyams. Abdusyam tuh diganti kemudian, Abdusyam hamba matahari, maknanya nggak bagus. Asalnya Majusi, pindah kemudian Kristen, tidak tenang dengan itu. Mendengar ada seorang Nabi di Madinah, datang ke Madinah. Cuman lihat Nabi, teman-teman sekalian, lihat akhlaknya, lihat kemuliaannya, lihat 3 tahun sebelum Nabi wafat, tahun ke-7 Hijrah, langsung tertarik masuk Islam. Begitu masuk Islam, dirubah namanya dari Abdusyam jadi Abdurrahman. Abdusyam hamba matahari, Abdurrahman hamba Allah yang penyayang. Dia tahu saya tertinggal dibanding yang lain, ini manhajnya ikutin nih. Saya tertinggal oleh Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, Umar bin Khattab. Mereka duluan masuk Islam, saya kemana aja selama ini salah saya. Saya harus lebih giat dibandingkan dengan yang lain. Lebih giat. Jadi kalau kita merasa baru hijrah, kita baru berasa terlambat datang, kita harus lebih semangat dibanding yang lain. Ayo, orang nunggu misalnya ada baru datang, antum. Orang cuma malam misalnya tahajud 2 rakaat, antum bangun sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Orang enggak puasa, antum puasa. Abu Hurairah, teman-teman, Abdurrahman, setiap Nabi menyampaikan kalimat, seketika dipraktikkan oleh beliau. Seriusnya luar biasa. Orang nunggu Nabi di majlis ilmu. Dia nunggu Nabi, beliau radhiyallahu ta'ala anhu, nunggu Nabi di depan rumah Nabi sebelum berangkat ke majlis ilmu. Apa yang dilakukan? Beliau ingin melihat bagaimana cara Nabi jalan dari rumahnya. Seperti apa jalannya? Kalau dipanggil bagaimana nengoknya? Kalau menyapa bagaimana nyapanya? Mendapatkan ilmu lebih daripada yang lainnya. Apa yang terjadi kemudian? Begitu diajarkan oleh Nabi. Satu contoh saja, kita mesti sayang terhadap sesama. Jangan merusak, jangan mencela, jangan mengunjing. Jangankan pada manusia, pada tumbuhan, pada hewan, perlakukan dengan baik. Singkat kalimatnya, adab. Tapi seriusnya luar biasa. Pulang tiba-tiba teman-teman sekalian dalam satu kejadian, satu waktu, bertemu dengan seekor anak kucing di jalan. Anak kucing liar. Kucing itu dibagi dua. Kucing rumahan, kucing jinak, disebut dengan kittun. Kittun, kof dengan to, kittun. Diserap ke dalam bahasa Inggris, cat. Dijinakin lagi, kitty. Makanya jinak. Macam itu, di rumah. Tapi kalau kucing liar itu hurratun, pakai H besar, hurratun. Hurraha kecil bebas untuk manusia, hurratun H besar, kucing yang liar bebas di mana-mana. Kalau ingin jadikan anak, jadikan tasghir dalam ilmu bahasa Arab. Disorof tasghir, ya ambil juga di nahu, tasghir. Ya rumusnya apa? Fu'ailun, hurairatun, hurrah, hurairatun. Diambil anak kecil adab tadi, adab hadis Nabi dipraktekin sama anak kucing liar. Anak kucing kecil liar ngeyong-ngeyong nyari induk gak ketemu di bawah, diambil. Apa yang dilakukan? Malam-malam diselimuti, lapar disuapin, kemana-mana dibawa, dikantongin di jubahnya. Sampai satu ketika berjalan berpapasan dengan Nabi, keluar anak kucing kecilnya. Kata Nabi, kamu bapaknya anak kucing kecil. Kalau ada orang sayang kucing, gak ada yang sesayang kamu. Saya tanya pada antum, ada yang antum yang rapat bawa anak kucing? Cek, Abah Hurairah. Dari situ karena adab ini, sampai sekarang diabadikan namanya, dikenal dengan Abu Hurairah. Adab. Saking serius yang anak kucing dipraktikin tuh. Coba cek, kadang-kadang mungkin kita lihat, jangan anak kucing, anak sendiri gak dilihat. Cek, itu kucing dilihat-lihat. Pagi-pagi dibawa olahraga, anak sendiri gak dibangunin. Ya, coba dicek tuh. Udah gak beradab lagi, pipisnya di tempat pekarangan orang lain. Ya. Coba lihat orang Jepang, kemana-mana bawa plastik, bawa semprotan. Dia bawa-bawa, begitu keluar kotoran, dia ambil, dia semprot lagi. Jadi gak mendzalimi orang lain. Ya, ini yang repot nih. Ayo, pelan-pelan teman-teman sekalian, perbaiki, termasuk saya. Nah, boleh kasih masukan? Ya, saya dengan senang hati, kalau nanti ada yang keliru, saya tidak akan mempertahankan kesalahan. Kalau salah, saya akui salah. Malam kita menangis, kita minta ampun, kita mendoakan juga setiap siapapun, dan hidup kita akan tenang, gak akan tersiksa dengan keadaan-keadaan. Jadi kita gak banyak gelisah. Ya, ingat pahala itu kadang-kadang sesuatu yang tidak menyenangkan. Dicela, antum dapat pahala. Karena itu berikan hadiah kepada yang mencela, minimal doakan. Itu daripada balas. Apa? Ya itu mencela atau pindah pahala. Pindah pahala hadisnya di hadis Muslim. Jadi ada orang rajin sholat nih, muflis namanya, rajin sholat, rajin puasa, rajin zakat, ya. Atadrun al-muflis, kata Nabi, tahukah kalian orang bangkrut? Kulna ya Rasulullah, al-muflisu fina ma la dirham lahu wa la mata. Kata para sahabat, ya Rasulullah, ini saya tutup, yang bangkrut itu diantara kami yang tidak punya uang spesial pun, tidak ada aset sedikit pun. Kata Nabi, bukan itu, al-muflisu min ummati, orang bangkrut dari umatku, hati-hati. Nabi tidak mengatakan umatnya Musa, umat Isa, umatku. Ada orang ngaku umat Nabi tapi bangkrut. Siapa mereka? Bukan di dunia, di akhirat. Ya tiyo. Bukan cuma fardu, syuruk dia kerjain, duha dia kerjain. Ya tahajud dia bangun, wasyamin puasa rajin, bukan cuma Ramadan. Senin Kamis dia kerjain, ayamul bid kerjain, puasa Daud dia kerjain. Kalau ada puasa Sulaiman dia ikutin juga tuh. Dia kerjain. Cuman